sayang, kekasih barumu. Dirimu berpura seakan ku tak tahu. Kiranya kau tak mencintaiku lagi, katakanlah sejujurnya, pasti ku kan undur diri. Telah ku pahami ini kan terjadi. Tergama kau pergi, tinggalku sendiri, hanya berteman sepi. jan pande nan udah hadang lah menjauh tinggalkan kampung udah jalan-jalan. tanpa ada kesalahan, dan terpaksa ku harus merelakan. Mungkinkah takdirku selalu dalam kesedihan, yang ku harap tak menjadi kenyataan. Sakit kini yang engkau berikan, cukuplah sudah aku ini kau sakiti. Biarkan ku pergi agar tak menjadi duri di dalam cinta. Besar kesalahanku, besar sikapmu, biar di jiwamu aku telah tiada. Waktu begini diusik, kenangan silam yang bertandang, lalu ku biarkan ia menambahkan hati ini. Kasihku cukup engkau buatku begini. Dalam mulut Untuk apa dirimu merayu lagi dan berharap diriku mau kembali, kala pernah aku bersama yang lain. Cinta kita jangan kau kenang lagi. Jika engkau inginkan aku bahagia, saat ini aku tak mendapatkannya. Berhentilah merayu bermacam cara, merebutku agar engkau bahagia. Dirimu berubah dan kini berpaling. yang karam di lautan, tiada arah dan tujuan untuk bersandar. Begitulah cintaku pada dirimu sayang, hilang kasih tanpa ada keputusan. Hanya bisa terdiam melawan kesakitan. Biarkan ku sendiri meneruskan hidup ini, ku mencari satu arti cinta suci. Yang kau beri.